jendela mata jorojoy rasa, dina jendela hati jorojoy cinta. Kamanena apa si dia, kamanena apa si dia. Basah imut salangku, basah kerengalang layu. Dua-dua gara-gara.